بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، اما بعد. Kita dalam ringkasan yang diringkas oleh Al-Mu'allif Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ta'ala dalam bab tanzim, dalam bab ma'ja'abi tanzim, bab yang datang dalam masalah mempelajari ilmu perbintangan, mana yang dibolehkan dan mana yang telah dilarang. Dan telah lewat tentang rincian dari alul ilm, ilmu perbintangan mana yang dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan telah dirinci. Sekarang dalam ringkasan dari bab ini, qala rahimallahu ta'ala fihi masailu. Dalam bab ini ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, yang pertama, al-hikmah fi khalqin nujum. Apa hikmah dalam diciptakan bintang-bintang? Ya, ini kemarin ada berapa tadi? Ada tiga. Ya. Zinatan lissama, urujuman lissayatin, walamatin yuhtada biha. Hikmah diciptakannya bintang sebagai perhiasan bagi langit, untuk keindahan bagi langit. Ya Allah, suara anjing. Suara anjing juga, apabila antum mendengarkan suara anjing, apa doanya? Ewan. Anjing berjubah. Sebagai perhiasan bagi langit, keindahan bagi langit. Dan ini adalah makul, perkara yang tidak ditolak dengan akal. Langit diperindah oleh Allah Ta'ala dengan bintang-bintang yang berbanyak macam. Ya kan? Sebagai perumpamaan yang banyak diungkapkan oleh para penyair, ya kan, dan para orang-orang yang ngelamun seperti para penyanyi, perumpamaan tentang indahnya sesuatu yaitu bintang. Bahkan juga sebagai nama orang, banyak orang dinamai dengan nama bintang, ya kan, nama perempuan, seseorang yang namanya dengan namanya bintang. Ada antum jumpa? Iya. Baik. Dan hikmahnya kemarin telah disebutkan ada tiga, yaitu zinatan lissama, urjuman lissyayatin, wa alamatin yuhtada biha. Sebagai alat untuk melempar para syaitan yang mencuri kabar dari langit. Dan sebagai tanda-tanda yang dibuat untuk mengetahui arah dan waktu, dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang dibolehkan. Aslaniyah, masalah yang kedua, araddu ala man za'ama ghara dhalik. Faman ta'awala ghara dhalik faqad adha'a waqad akhta'a wa adha'a nasibahu wa kallafa ma la ilma lahu bihi. Dan barang siapa yang menafsirkan perbintangan tadi selain dari tiga perkara, maka dia telah salah dan telah menyia-nyiakan waktunya, bagiannya, dan telah takalluf membebani dirinya dalam perkara yang dia enggak mengetahui ilmu tentangnya. Sebagaimana yang telah kita lewati rinciannya, mana yang dibolehkan dan mana yang tidak. Sungguh di sini dikatakan dalam masalah yang ketiga, dzikrul khilaf fi ta'allumil manazil, menyebutkan perselisihan dalam mempelajari al-manazil. Apa makna al-manazil kemarin? Pemananya Abdullah. Pemananya tur kopi. Manazil. Pemananya. Kemarin apa? Pemananya Mas Rizki. Derajat. Ada berapa manazil kemarin? 28 derajat. Bagi apa? Bulan. Kalau bintang, jadi manazilnya kita enggak sebutkan. Kalau kamar 28. Kalau perbintangan ini wala alam memiliki beberapa manazil. Dibolehkan bagi orang yang mengetahui dalam memiliki khibrah dalam masalah ini, tapi dalam perkara-perkara yang mubah. Kemarin telah dilewati apa yang dibolehkan, ilmu apa? Ilmu apa yang terkait dengan masalah perbintangan? Apa kudama? Ilmu tasyir lah ilmu ta'sir. Ilmu tasyir. Ilmu perjalanan bintang, bukan ilmu pengaruh bintang akan terjadi dengan bintang muncul ini, muncul itu, akan terjadi perkara-perkara yang akan datang berupa musibah atau perkara berupa nikmat dan yang lainnya. Itu namanya ilmu ta'sir. Bintang dikatakan punya pengaruh ini, kalau bintang ini, bintang itu pengaruh itu. Seperti mempelajari tanggal kelahiran dan semisalnya dengan ilmu perbintangan. Sehingga seorang itu bintangnya apa, kayak berpengaruh tentang apa beruntungnya orang itu pun, sengsaranya orang ini. Itu enggak boleh. Itu syirik. Termasuk khurafat dan bohong atas Allah Subhanahu wa taala. Yang gambar berarti kan nih, mejanya jangan digambari. Iya. Ya. Mejanya jangan digambari. Ya. Baik. Jadi yang diperlukan adalah ilmu tasyir, bukan ilmu ta'sir. Kalau dari kalangan para sahara, para tukang sihir, adalah ilmu ta'sir juga dipelajarinya. Bintang ini berpengaruh ini, bintang ini berpengaruh ini, dan yang lainnya. Para kahana, tukang para dukun dan para sahara. Ar-rabi' yang keempat, al-wa'id lim fi man saddaqa bisai'in min as-sihri walau arafa annahu batilun. Ancaman fi man, pada orang yang membenarkan sesuatu dari sihir atau berupa sihir Dan walaupun dia mengetahui itu batil. Dan ini sobatnya sebagian orang-orang. Saya tahu itu adalah haram. Gitu. Tapi dia melakukannya. Ini tidak ada udzur bagi orang yang meyakini itu haram tapi tetap juga membenarkannya atau melakukannya. Ada saja orang yang berbuat seperti itu. Setelahnya saya ini gak suka dengan dukun. Saya gak percaya, cuma coba-coba aja. Seperti itu, banyak. Maka gak boleh kecuali untuk menguji. Bertanya kepada seorang yang dia itu dukun dalam arti untuk menguji. Sebagaimana yang pernah Rasulullah lakukan terhadap siapa? Terhadap siapa? Ibnu Sayyad. Ini yang diceritakan oleh Syekh Mukbil rahmatullah dalam sebagian kitabnya. Boleh mendatangi seorang dukun dengan syarat tujuannya untuk menguji. Benar enggak dia dukun? Ya kan? Tapi kalau memang untuk menguji, berarti dia punya pengalaman untuk mengetahui antara dukun dan antara yang tidak. Bukan semua orang datang menguji. Ya. Perhatikan deh hal tersebut. Dan itu bukan berarti membenarkan, karena menguji. Dan untuk mencari tahu tentang benarnya orang yang dukun atau tidak. Apalagi kalau seorang itu ditugaskan oleh pemerintah menguji tentang orang yang terduduk sebagai dukun, diuji. Kalau benar maka dipenjara atau dibunuh. Ya kan? Apakah diminta istabat atau tidak? Ini adalah ada khilaf dan tidak ahlul ilm. Hal istatabu awlam yustatab langsung saja digorok. Ya kan? Nanti digorok. Ya. Atau masih ditunggu suruh taubat. Ini ada khilaf. Jadi boleh kalau untuk menguji. Tapi tentunya kalau tugasnya pemerintah berarti seorang yang berpengalaman. Bukan sembarang orang. Tapi ikhwan telah selesai dari bab bumaja abitanzim. Dan berikut ini bab baru. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala ma babu ma ja'a fil istisqa bil anwa. Bab yang datang dalam membicarakan hukum istisqa minta hujan, istisqa minta hujan, istasqa istaski minta hujan dengan al-anwa, yakni dengan munculnya bintang. Wa qaulullah ta'ala, juga dibaca wa qaulillah ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Wa Nabi Malik al-As'ari radallahu anhu anna Rasulullah sallam qal arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukuna hunna ila akhiri al-hadis. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah ta'ala qawluhu babu ma ja'a fi istisqa bil anwa. Bab ini maknanya adalah ay minal wa'id. Terjemah di atas maknanya adalah ancaman. Dia memang khabar. Tapi maknanya adalah di sini adalah ancaman. Wal muradu nisbatus suqyah. Wa maji itu maji u. Amin Musa. Maji itu maji u. Maji i. Kenapa? wa nisbatu matiil matar ilal anwa, yakni sukya turunnya hujan dinisbatkan kepada al anwa. Al anwa jam'u nau'in. Anda apa itu? Wahia al tilkal anwa manazilul qamar, derajat-derajat bulan. Sedangkan al-ilm, derajat bulan ini ada 28 derajat. Setiap malam ganti derajat. Jika bulan tadi cuma 29 berarti tersembunyi satu malam. Jika bulan tadi genap 30 hari maka tersembunyi dua malam, itu bulan. Qala Abu Sa'adat Ibn al-Asir rahimahullah ta'ala wa ya samanu wa isruna manzilatan. Manazilul Qamar, berkata Abu Sa'adat, dia 28 manzilah, 28 derajat. Yanzilul Qamaru kula laylatin manzilatan minha. Qamar setiap malam menduduki kedudukan derajat dari 28 tersebut. Wa minhu qawlu ta'ala, yakni terkait dengan makna derajat. Firman Allah Ta'ala wal qamara qaddarnahu manazila. Ya kan? Yaskutu fil gharbi kula 13 lailatan manzilatan ma'tulul fajr. Yaskutu fil gharb. Gharb di mana? Di barat. Wajaba yajibu ataupun yasakata yaskutu maknanya tenggelam. Di barat setiap 13 malam satu manzilah bersamaan dengan terbitnya fajar. Watatul ulukhra muqabalata atau muqabila muqabalata dalikal waqta minal masyriq. Ini anak sendiri kurang begitu paham tentang rinciannya. Maka cukup kita baca. Adapun bagi sebagian ikhwah yang memiliki rincian dalam perkara ini, bisa disebutkan atau diwakili untuk menjelaskannya. Fatan qadi jami'uha ma'an kita ilsanah. Jami'uha maknanya manazil habis, tan qadi itu habis, in kita. Kan kau dimananya habis, berakhir, seluruhnya bersamaan dengan habisnya tahun. Tan kodi, habisnya itu berangsur dari derajat ke derajat bersamaan dengan habisnya tahun yang isinya 12 bulan. Wakanatil Arabu taz'umu, bisa taz'umu, bisa taz'umu. Dan dulu Arab, Arab ini jamak. Mufradnya apa? Ayub. Arabi na'am. Dan dulu orang-orang Arab menganggap, menduga bahwasanya bersamaan dengan gugurnya derajat dan terbitnya roki biha yakunu mator. Ini anggapan-anggapan dari jahiliyah. Ini juga rincian yang mungkin sebagian ikhwah yang lebih tahu bisa boleh menjelaskannya. Wa yansibuna ilaiha. Lamaru kembali kepada mator. Dan mereka menisbatkan hujan tadi kepada manzila tadi. Inilah yang tidak dibolehkan dalam hukum syar'i. Karena menisbatkan matar ini hujan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan memiliki pengaruh dalam turunnya hujan, padahal enggak berpengaruh sama sekali. Turun dan enggak turunnya adalah Allah yang menurunkannya. Enggak boleh dinisbahkan kepada selain Allah Ta'ala, karena termasuk syirik dalam ar-rububiyah. Dan mereka orang Arab yaqulun mutirna bi nau'i kadza wa kadza. Mereka bilang kami kena hujan, kami mendapatkan hujan, mutirna kami dihujani. Kami mendapatkan hujan dengan sebab bintang ini, munculnya bintang ini dan bintang ini. Karena sebab terbitnya bintang ini dan bintang ini. Bintang ini dalam derajat ini, bulan ini dalam derajat ini. Maka turunlah hujan. Bulan ini qamar dalam derajat sekian, bintang ini dalam derajat sekian. Kami kena mendapatkan hujan karena hal tersebut. Ini yang dilarang. Maka termasuk dikatakan minal wa'id, termasuk yang diancamkan terhadap umatnya Rasulullah SAW jika membenarkannya. Perhatikan Ruli, jangan dongeng sama kawannya. Besok izin mau beli baju, izin terus beli baju. Besok belajar cerita aja. Fa inna masumiya nau'an li anna idza sarata sakitu minha na at-tali'u bil masrik ayna hadha. Na'am, maknanya na hadha, bangkit. Na hadha bangkit. Terbit wa tala'ah. Dan hanya saja dinamai nau'an manazil, manzilah tadi dinamai nau'. Karena apabila sakata sakit minha, gugur dari yang gugur dari manzilah tersebut, terbitlah yang muncul di timur. Nah itu na'a adalah na'adho, terbit dan bangkit dan muncul. Na'adho dan tola maknanya sama, terbit atau muncul. Jadi perhatikan itu, ini ilmu perbintangan. Adapun rincian yang kurang lengkap, ya kan, dari taksir saya, dari kekurangan bekal ilmu terkait dengan masalah ini, bisa tanya kepada yang lain, silakan. Bahkan ini kita harapkan mungkin pada orang yang memiliki pengalaman dalam masalah ini, lau khibrah, memiliki pengalaman. Baik. Qala rahimahullah ta'ala wa qawluhu wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, rawal Imam Ahmad wa Tirmidzi wa hassanah. Imam Ahmad meriwayatkan juga Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan di sini hasan. Dan juga Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim wa Diya bil Mukhtarah. Diya al-Maqdisi. Dalam kitabnya al-Mukhtarah. Anna Ali radhiyallahu anhu annahu qala, dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan, yakni Ali bin Abi Thalib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taj'aluna rizqakum ay yaqul syukrakum annakum tukadzibun. Ya, seharusnya seorang itu bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala, tapi yang ada sebaliknya, bikin dusta, mendustakannya. Bagaimana kalian mendustakannya? Kalian mengatakan mutirna binau'i kada wa kada, kami mendapat hujan dengan sebab munculnya bulan dan bintang pada derajat sekian dan sekian dan sekian. Maknanya menisbatkan hujan kepada selain Allah Ta'ala, kepada bulan dan bintang. Ini syirik dalam rububiyah yang dibicarakan. Mabum, syirik dalam rububiyah, dalam keesaan Allah Ta'ala terkait dengan perbuatannya. Itulah yang dikenal dengan memurnikan tauhid rububiyah seharusnya, tapi dia malah mengkotorinya. Dan syirik dalam rububiyah ini bukan berhenti pada zaman dulu, bahkan sampai hari ini, terkait dalam syirik, dalam rububiyah, terkait dalam keesaan Allah, dalam masalah apa? Perbuatan Allah Ta'ala. Maka tauhid rububiyah dikatakan tauhid al-muta'alliq bi'af'alillah, tauhid yang berhubungan dengan perbuatan Allah Ta'ala. Di antaranya adalah menisbatkan yang itu haknya Allah, perbuatan Allah, berupa menurunkan hujan, dinisbatkan, diyakini bintang atau bulan. Ketika dalam derajat tertentu berpengaruh turunnya hujan. Perhatikan, perhatikan Mbak Ibrahim. Eba, perhatikan. Ewa. Maka dikatakan benar demikada wa kada. Dengan bintang ini dan ini, artinya apa? Ketika bintang dalam derajat sekian dan sekian, bulan dalam derajat dan sekian, diyakini itu sebagai sebab turunnya hujan. Itulah syirik dalam rububiyah dan syirik akbar. Al-mukhrij minal millah. Kalau memang diyakini bahwa ini berpengaruh dengan sendirinya. Wada aula ma fussirat bi al-ayatu. Dan ini adalah yang paling utama, apa yang ditafsirkan dengannya untuk ayat ini. Dari apa yang dibawakan Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dan Diyak fil Mukhtar. Al-Mukhtar nama kitab. Waruya dalikan aliyin wa ibni abbasin wa qatadata wa dhahaki wa ta'in al-khurasani. Al-khurasani wa gharihim wa huwa qawlu jumhuril mufassirin. Penafsiran tadi juga ada riwayat dari Ali dan dari Ibn Abbas dan Qatadah dan Dhahak dan Atha' al-Khurasani dan yang lain. Dan itu perkataan mayoritas ahlu tafsir. Wabi'i, dan dengan penafsiran ini, ya zaharu wa zilu sidlalil musannifi rahimallahu ta'ala bil ayah. Dengan penafsiran ini, maka nampaklah segi pendalilan yang dipakai oleh Imam Muhammad Abdul Wahab rahmatah dengan ayat ini, wa tasawwarukum annakum tukadzibun. Kalimat tukadzibun inilah yang menjadikan penamaan bahwasanya ingkar terhadap syukur berupa rezeki Allah berupa hujan yang nikmatnya sangat besar, yang nikmatnya sangat besar berupa turunnya hujan sebagai rezeki yang dibutuhkan oleh manusia dan hewan dan tanaman, tapi ternyata dinisbatkan rezeki tadi kepada selain Allah Ta'ala, maka masuklah dalam kategori syirik dalam rububiyah. Bapak ikhwah, syirik dalam rububiyah adalah syirik yang berhubungan dengan batalnya pemurnian tauhid ar-rububiyah, tauhid yang berkaitan dengan perbuatan Allah Ta'ala. Di antara apa yang harus kita murnikan dari perbuatan Allah adalah berupa itu haknya Allah untuk menurunkan hujan, bukan bintang atau bulan ketika dalam derajat tertentu. Sunnah ikhwah. Dan ini adalah yang bisa menjelaskan secara tuntas adalah ahlu sunnah, bukan ahlu bid'ah seperti keledai dan anjing. Berbeki wow. Nah itu. Baik. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ayatajaluna haddakum min hadar rizq alladhi bihi hayatukum at-takdiba bihi. Tak jual tak ribu. Kenapa Mansur? Kamu dari mana? Sudah ada di bawah ada masuknya itu hadbakum. Ayo wah. Ini termasuk fiil yang butuh beberapa maf'ul bihi. Ya. Sa'ala ini. Sa'ala Aliyun dhaba khataman. Ya. Apa namanya? Sa'ala Ibrahimu tepung. Beranisan, beranisan. Ibrahim menjadikan tepung jadi beranis. Ya Pak Ibrahim. Ya Pak. Ayo. Sa'ala Ibrahimu dhaqiqa. Hah? Khubzan. Ayo Pak. Pam sama Abu Zubair ngelamun ae. Ayo. Berkata Ibnu Qayyim rahimah taala, ini kalian menjadikan bagian kalian dari rezeki ini. Ya, dengan rezeki ini untuk kehidupan kalian, Allah dibihi yang dengan rezeki ini kalian bisa hidup. Berbau hujan. Kalian jadikan takdibah bihi. Kau dustakan dengan rezeki tersebut. Yanil Qur'ana. Bisa juga Qur'an. Qala al-Hasan tasulna haddakum wa nasibakum minal Qur'ani annakum tukadibun. Qala wa khasir abdun la yakunu hadduhu minal Qur'ani illa takdiba. Mahfum ya kwa. Dan diantara rezeki adalah apa? Air hujan diantaranya. Bahkan yang paling terbesar adalah berupa Al-Quran. Tapi air hujan juga seperti itu. Quran juga dengan Quran bisa kalian hidup dengannya. Kalian dustakan dengannya. Berkata Hasan al-Basri, kalian jadikan bagian kalian had, nasib, itu maknanya sama haddun dan nasibun. Dari Al-Quran, berupa Al-Quran kalian mendustakannya. Di antara kedustaan dalam Al-Quran menisbatkan hujan kepada bintang atau bulan ketika dalam derajat tertentu. Di antara membohongkan Al-Quran adalah menisbatkan hujan, turunnya hujan kepada selain Allah berupa bintang atau bulan dalam derajat tertentu. Itu mendustakan Al-Quran. Kenapa? Karena telah tegas dalam Al-Quran dan fitrah yang selamat dan sunnah bahwasanya Allah yang menurunkan hujan. Tapi dia minta hujan kepada bintang atau bulan. Maka istisqa bil anwa. Itu namanya sama saja dengan minta hujan kepada bintang atau bulan ketika dalam manzilah tertentu. Maka dikatakan tadi bahwasanya ya daru wajhu sidralil muslim perawan dengan ayat. Nampak sisi benarnya pendalilannya Imam Manudul Wahab dengan ayat untuk penerapan bab itu judul Maja fil istisqa bil anwa. Apa ya wa? Kenapa ayat ini dijadikan syahid? Fatasirna rizqukum annakum tukadzibun. Quran rezeki yang paling terbesar dibohongkan. Di antara pembohongannya adalah apa? Menisbatkan hujan kepada bulan atau bintang dalam derajat tertentu. Benar ya, Pak? Maka hidup ini bukan cuma nyanyi-nyanyi kayak keledai, kayak anjing sedang kelaparan. Ya kan? Berarti kan? Bukan nyanyi-nyanyi kayak anjing sedang kelaparan. Ayo. Kala wa khasir abdun dan nahabat rugi. La yakunu haddu minal Qur'an illa takdiba. Tidak ada bagiannya dari Al-Quran kecuali mendustakan. Mereka wa khasir abdun. Hamba ini rugi. Surah Mata rugi. Fahamna Yahwa? Lanjutannya. Sudah agak kecapean. Baik, sebenarnya. Ya. Baik. Subhanakallahumma hamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim.